Unpa, mana suaranya? Ini yang jadi beda sebenarnya. Kalau biasanya di super-super yang lain gitu, cuman komika-komika. Sekarang kita kasih spesial buat Unpam. Karena kita bakalan nampilin perform dari Nije. Siapa yang di sini mengagumi Om Iwan Fals seperti Niji mengagumi Om Iwan Fals? Maaf ya, saya keringetan gini, gak apa-apa ya. Lagu berikut adalah lagu lama Om Iwan Fals yang kita buat ulang di album 1 yang kemarin tahun lalu baru keluar. Tetapi karena hari ini tidak ada Om Iwan Fals, jadi ditemenin oleh Randy dan Nista yang bakal menggantikan posisinya Iwan Fals. Tetapi sebelum kita memulai lagu ini, bukan bento, lagunya bukan bento, oke? Okay? Ini yang cowok-cowok dan cewek-cewek pasti suka lagunya. Karena untuk anak kuliahan ngena banget lagunya, oke? Okay? Bukan bento ya, bukan bento ya. Oke. Okay. Tapi sebelum lagu ini dimulai, ada beberapa nada yang Niji minta tolong untuk teman-teman hafalin dikit, gak apa-apa ya. Oke. Okay. Yuk, nadanya seperti ini. Hafalin, hafalin yuk. Oke. Okay. Hafalin. Oke, okay, kita coba ya. Wah, gak. Sekali lagi sekarang pakai jiwa dan hati nyanyinya. Gitar, sebuah lagu yang ku nyanyikan tentang dirimu. Seperti kemarin kamu hanya lemparkan senyum, lalu pergi begitu saja bagai pesawat tempur. Hey kau yang manis, singgahlah dan ikut bernyanyi. Sebentar saja Nona, sebentar saja, hanya sebentar. Rayuan manisku tak membuat kau jadi galak. Bagai seorang diplomat ulu, engkau mengelak. Kalau saja aku bukanlah penganggur, sudah ku pacari kau. Jangan bilang tidak, bilang saja iya. Ia lebih baik daripada kau. Pecahin yuk, lompat lagi sama. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang. Beri hamba uang, beri hamba uang. Tentara pasti tak ada perang yang banyak makan biaya. Oh, andai kata dana perang buat diriku, tentu kau mau singgah, bukan cuma tersenyum. Kalau hanya senyum yang engkau berikan, Westerling pun tersenyum. Oh singgahlah sayang, pesawat tempurku mendarat mulus di dalam sarung bariku. Penguasa, Beri hamba uang.